Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah kepadanya, untuk bisa bernafas, untuk bisa menikmati ibadah Ramadan yang terakhir hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu langgengkan nikmatnya kepada kita semua. Ayuhal muslimun a'azzakumullah. Telah terjadi banyak kejadian di masa-masa sekarang ini. Yang kita dengar yang lebih besarnya adalah pandemi COVID-19 telah menyebar wabah virus corona di negara kita maupun negara-negara yang lain. Hendaknya kita semua ma'syarul ahibbah barakallahu fikum selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ujian itu adalah merupakan kepastian, masyarul ahibba barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh benar-benar kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu minal khauf, berupa rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, wa thamarat, serta buah-buahan. Semua ini al khauf wal ju', wa naqs minal amwali wal anfusi wa thamarat, lima hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 ini. Semuanya banyak terjadi di negara kita. Ketakutan dengan wabah yang menyebar. Rasa takut merupakan perkara yang biasa manusia memiliki, takut, khauf tabii. Takut, rasa takut yang seperti ini tidak tercela. Takut secara tabiatnya. Barakallahu fikum. Minal ju', kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengan ayat yang setelahnya, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bersabar. Allah Subhanahu wa taala di sini menganjurkan kita semua, mengimbau kita semua untuk bersabar. Bersabar menghadapi ini semua. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar, pahala mereka tanpa batas. Pahala mereka tanpa batas, selalu mengalir pahalanya. Memang terasa berat bagi jiwa, akan tetapi kalau dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mudah. Kesabaran adalah buah dari keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti arahan-arahan yang diarahkan oleh pemerintah kita dalam rangka kemaslahatan untuk kita semua di masa-masa wabah seperti ini. Keujian itu merupakan kepastian. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar kesabaran itu membuahkan hasil yang sangat besar bagi setiap mukmin. Ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, kita sekarang berada di bulan yang sangat sangat besar kebaikannya, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan, terdapat banyak keberkahan. Bulan yang menjadi kesempatan emas bagi setiap muslim untuk membenahi diri mereka. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau membawakan tentang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya di bulan Ramadan ini, beliau rahimahullah mengatakan, yuridu an yamtathilu amrahu wa yajtanibu nawahiyahu. Allah Subhanahu wa taala ingin pada kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hatta yakuna siyamu madrasatan yata'awaduna fiha, sehingga puasa menjadi sekolah. Puasa ini menjadi sekolah. Selama kita berpuasa menjadi sekolah yang membuat mereka terbiasa di dalam meninggalkan perkara yang haram serta menjalankan kewajiban. Tatkala berpuasa, kita diperintahkan untuk menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita dilarang untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Wa idza kana syahrun kamilun yamurru bil insan wa huwa muhafizun ala dinihi tarikun lil muharram qa'imun bil wajibi fa inna dhalika sawfa yughayyiru min majra hayatihi. Apabila selama sebulan penuh yang dilalui seseorang adalah dia selalu menjaga agamanya, dalam sebulan itu dia memotik selalu berupaya untuk mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selalu berupaya untuk menjaga agamanya, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan puasa, tatkala seorang berpuasa, secara umum manusia terasa ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang haram dan menunaikan kewajiban. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, saufa yughayyiru min majra hayatihi, akan mengubah jalan hidupnya. Kalau dia terbiasa selama bulan puasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selama bulan puasa dia selalu memupuk dirinya untuk bersabar dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjalani hidup ini, selalu berupaya untuk kebaikan-kebaikan dirinya, maka yang demikian ini akan mengubah jalan hidupnya. Yang tadinya dia sebelum Ramadan dia banyak melakukan kemaksiatan atau sering melakukan kemaksiatan, di bulan Ramadan dia berupaya menjaga itu semua. Di bulan Ramadan dia berupaya untuk memperbanyak amal soleh, maka ini semua bisa menjadi sesuatu yang mengubah kehidupannya. Bisa mengubah kehidupannya, bisa menjadi dia berubah dari sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan, mereka bergembira tatkala datangnya hari Id. Mereka bergembira tatkala datangnya hari Id. Kegembiraan tersebut karena mereka telah selesai melaksanakan kewajiban tersebut dan mereka berupaya untuk itu, serta harapan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, gembira juga menyambut hari Idul Fitri karena mereka telah terlepas dari puasa yang menyesakkan dada mereka, puasa yang memberatkan dan menyusahkan hidup mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik selama di bulan Ramadan ini. Masyarul ahibbah barakallahu fikum. Tidak terasa satu bulan sudah hampir selesai. Tidak terasa, sangat cepat sekali waktu itu berlalu. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri sudah di depan mata. Tinggal hitungan waktu yang sangat dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan kita di hari Idul Fitri ini. Ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, di hari Idul Fitri kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan. Karena hari Idul Fitri hari kemenangan bagi setiap muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa di hari itu. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha adalah yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam Asy-Syarh Al-Mumti', dalam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti', "An-nasu addu fariidatan min faraidil Islam wa hiya shiyamu." Manusia, yakni kaum muslimin, telah menunaikan suatu kewajiban dari sekian banyak kewajiban-kewajiban Islam di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Faja'ala lahumullahu azza wa jalla hadzal yauma yauma Id. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka hari ini hari Id. Yakni hari Id, ketika hari Id, yafrahuna fihi, mereka bergembira. Wa yaf'aluna fihi minas sururi wal la'b, dan mereka bergembira melakukan permainan-permainan yang mubah, yang dibolehkan, tidak mengapa. Ma yakunu fihi idharun lihadzal Id, untuk menampakkan kegembiraan, untuk menampakkan hari Id ini, menampakkan hari Id ini. Wa syukrun lillahi azza wa jalla li hadhihi ni'mah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Oleh karena itu, masyarul ahibba barakallahu fikum, menampakkan kegembiraan di hari Id ini adalah termasuk dari syiar agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, "Idharus surur fil Id min sya'airid din." Menampakkan kegembiraan di hari raya, hari Id, termasuk dari syiar agama. Tampakkan kegembiraan di hari ini. Walaupun kita di masa-masa pandemi COVID-19 sekarang, masa-masa tersebarnya wabah, tampakkan kegembiraan. Jangan susah, jangan seperti orang susah, jangan seperti orang sedih. Tampakkan kegembiraan kita sedang berada di hari kemenangan. Kita baru selesai, baru menyelesaikan bulan Ramadan. Kita telah berupaya untuk perbaikan diri di bulan itu. Di hari Idul Fitri, kita tampakkan kegembiraan. Kita tampakkan kesenangan bahwa hari ini adalah hari kemenangan kita semua, kaum muslimin. Hari bagi kaum muslimin akan melaksanakan kegembiraannya. Ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, barakallahu fikum. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di hari Id ini. Kita diperintahkan untuk bergembira dalam menyambutnya. Di hari Id kita diperintahkan untuk bergembira. Namun tidak boleh kegembiraan itu diiringi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan pembakaran petasan yang disebarkan di udara, yang dilemparkan kemana-mana, seperti melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Tidak boleh yang seperti ini. Kita tampakkan kegembiraan, namun jangan kita melakukan kemaksiatan. Silahkan melakukan permainan, permainan yang dibolehkan hukumnya, permainan yang dibolehkan hukumnya, tetapi tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Adapun seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, kita diimbau oleh pemerintah kita untuk ibadah di rumah, untuk Idul Fitri di rumah, untuk tetap di rumah selama Idul Fitri. Kita ikuti imbauan tersebut sebagai seorang muslim, hendaklah taat kepada pemerintahnya. Tetap kita di rumah, jangan pergi kemana-mana. Tetap di rumah bukan berarti sedih. Jangan anggap kita diimbau untuk di rumah berarti ini seakan-akan di penjara. Jangan kita menganggap demikian. Tetap di rumah, tampakkan kegembiraan bersama keluarga. Tampakkan kesenangan bersama keluarga. Kalau misalkan dia mau buat-buat kue di rumah bersama keluarganya, fahadha khair, ini adalah kebaikan. Mau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, mau bermain bersama anaknya di rumah, tidak mengapa. Bagus, menampakkan kegembiraan di hari Id. Menampakkan kegembiraan di hari Id. Barakallahu fikum. Demikian pula ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah. Tadi telah kita sebutkan, tidak boleh menyambutnya dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya menyambutnya dengan ketaatan kepada Allah. Kita dianjurkan untuk bergembira, maka kita bergembira. Kita tampakkan kegembiraan. Jangan kita bersedih di hari Id. Jangan kita bersedih. Jangan kita menampakkan sifat-sifat yang tidak baik. Barakallahu fikum. Disunahkan di hari Id ini kita untuk bertakbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian takbir yang ma'ruf yang kita ketahui. Demikian pula kita dianjurkan untuk memperhias diri, mandi. Mandi kemudian memakai baju yang paling bagus yang kita miliki, memakai minyak wangi di hari Id. Ini adalah kebaikan, ini yang dianjurkan. Disebutkan oleh para ulama fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula sebelum Id, sebelum ketika seorang hendak menunaikan sholat Id, dianjurkan untuk makan kurma. Makan kurma dengan bilangan ganjil. Karena Nabi SAW disebutkan di dalam Sahihul Bukhari nomor 993, kana SAW la yakhruju yawmal fitri hatta yuftir ala tamarat ya'kuluhunna witran. Nabi SAW tidaklah keluar di hari Idul Fitri sampai beliau makan kurma-kurma. Beliau makan dengan bilangan ganjil. Beliau makan dengan bilangan ganjil. Nah, sebelum seorang hendak mulai sholat dengan melakukan imbauan yang diimbau oleh pemerintah ini, bagi yang mengamalkannya di rumah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka dia makan kurma dulu. Ya, ini maksud kami, sebelum dia mulai sholat, dia makan kurma terlebih dahulu. Makan kurma dengan bilangan-bilangan ganjil. Makan kurma dengan bilangan-bilangan ganjil. Setelah itu silakan dia mulai sholat Idul Fitri. Barakallahu fikum. Ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah. Tidak mengapa seseorang menyambut Idul Fitri dengan ucapan-ucapan selamat. Dengan ucapan-ucapan selamat. Ucapan-ucapan selamat ini tidak datang dari Nabi SAW. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW lafad-lafadnya. Akan tetapi datang dari beberapa salaf ucapan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kami dan dari kalian amal-amal saleh. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, fakana yaf'aluhu ashabun Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu melakukan ini. Ma'idharil basyashah, bersamaan menampakkan wajah yang ceria wal farah, kegembiraan, fi wajhi man yalqah, di wajah orang-orang yang dia temui. Barakallahu fikum. Di hari Idul Fitri juga kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah kita. Ini waktu yang afdal ditunaikan di hari Id, di pagi hari, mungkin setelah sholat subuh jika dimudahkan, kita antarkan zakat fitrah kita di pagi hari itu. Namun jika terasa sulit, ada kendala atau yang lain, boleh 2 hari sebelum hari Id, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Ma'asyarul ahibbah a'azzakumullah, mungkin banyak yang ingin mengetahui tata cara sholat Id di rumah sebagaimana yang diimbau oleh pemerintah kita dan difatwakan oleh Mufti Kerajaan Saudi Arabia, dan ini pendapat mayoritas ulama. Sholat Id di rumah, tata caranya berniat di dalam hati dengan mengingat bahwa akan mengerjakan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Ini bagi yang mengamalkan sholat Idul Fitri 2 rakaat di rumah. Jika dia imam, dia ingat kalau ini imam, posisinya sekarang imam. Jika dia makmum, ini makmum atau sendiri. Tidak boleh ada lafaz-lafaz tertentu karena tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membaca takbiratul ihram seperti biasa. Allahu Akbar. Dengan berdiri disertai mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sebagaimana sholat biasa. Barakallahu fikum. Baca istiftah, kemudian bertakbir 6 kali setelah takbiratul ihram. Jadi semuanya itu 7 kali. Semuanya 7 kali. Disertai dengan takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian jika dimudahkan dia membaca surat Subbihisma Rabbikal A'la Al-A'la, dia baca ini. Dia baca ini di rakaat pertama. Di rakaat kedua dia baca Al-Ghashiyah. Jika dimudahkan lagi membaca surat Qaf di rakaat pertama, membaca surat Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar di rakaat kedua. Ini juga sunnah. Ada 2 ayat-ayat yang disunnahkan, surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca. Al-A'la dan Al-Ghashiyah, Qaf dan Al-Qamar. Yang mana yang dimudahkan bagi dia untuk membaca 2 surat tersebut, maka itu yang afdol. Itu yang afdol. Yang mana dimudahkan bagi dia untuk membaca 4 surat, ya, 4 surat. 4 surat, 2 surat dalam 2 rakaat. Kalau dia mau memilih surat 2 surat yang lainnya, misal dia ingin baca Al-A'la dan Al-Ghashiyah, ini juga afdol. Atau dia memilih Qaf dan Al-Qamar, ini juga afdol. Akan tetapi ini tidak disyaratkan. Salat Idnya sah walaupun dia membaca selain 2 surat ini. Misal dia membaca Qul huwallahu ahad saja, sah. Atau Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falak, sah yang demikian ini. Barakallahu fikum. Ruku dan seterusnya sampai dia sujud, kemudian bangkit lagi di rakaat yang kedua. Dia bertakbir sebanyak 5 kali takbir. 5 kali takbir. Kalau bersama takbiratul intiqal, bersama takbir bangkit dari sujud, itu semuanya 6. Kalau tidak, semuanya 5. Kalau dihitung takbir tambahannya saja. Baca Al-Fatihah dan surat tadi, kemudian ruku dan seterusnya sampai 2 rakaat. Setelah itu dia salam. Salam. Dan tidak ada bacaan zikir-zikir khusus setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada zikir-zikir yang khusus. Kemudian setelah itu selesai. Dan dimulai dengan tanpa azan dan iqamat. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Tidak ada pula ucapan as-salatul jami'ah dan yang semisalnya. Setelah zikir, selesai. Maka selesai. Selesai menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Barakallahu fikum. Kemudian juga ketika sholat Idul Fitri itu rakaatnya tadi sudah kita sebutkan 2 rakaat. Nah, setelah itu silakan dia bersama keluarganya, selesai. Sungguh dia telah menunaikan sholat Idul Fitri tanpa khutbah. Tanpa khutbah sebagaimana yang difatwakan oleh Mufti Kerajaan Saudi Arabia, tanpa khutbah. Barakallahu fikum. Ini yang dibimbingkan oleh mereka, para ulama, mayoritas ulama kita dari kalangan ulama-ulama yang ada di Saudi dan yang lainnya. Salat Id di rumah dikerjakan 2 rakaat tanpa khutbah, tanpa azan dan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang saya ketahui dari pembahasan ini. Barakallahu fikum. Jika antum ingin mengamalkan ini, maka jangan menganggap, wah, sholat id di rumah ini sepertinya susah. Tidak susah, masyarul ahibbah. Walhamdulillah. Telah tersebar banyak tulisan-tulisan dari para ulama kita, para asatidah kita, para asatidah kita. La syak. Barakallahu fikum. Dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sholat id di rumah. Namun yang lebih condong untuk mengamalkan sholat id di rumah sesuai dengan arahan imbauan pemerintah kita, demikian pula ini pendapat jumhur mayoritas ulama, tata caranya tidak sulit. Tidak sulit pemerintah kita mengimbau kita untuk sholat id di rumah. Tata caranya tidak sulit, masyarul ahibah. Barakallahu fikum. Lakukanlah apa yang telah dibimbingkan dan baca tulisan-tulisan yang telah tersebar itu, insyaallah hal itu akan bisa membantu kita untuk bisa mengamalkan apa yang dituntunkan di sini. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.